ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih membahas cerita perjalanan para penduduk padang mahsyar untuk mencari para nabi agar mereka bisa berdoa kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Yang terakhir, mereka mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dengan alasan yang sama, dan mereka mengatakan anta nabiullah wa khaliluhu min ahlil ardi, engkau adalah nabi Allah dan kekasih Allah, khalil Allah di kalangan penduduk bumi. Kemarin telah kita singgung khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada habib. Karena itu sebagian ulama mengkritik penyebutan orang untuk Nabi Muhammad SAW dengan Habibullah. Dan manusia yang bergelar Khalilullah di alam ini hanya ada dua. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukku sebagai khalil sebagaimana Allah menunjuk Ibrahim sebagai khalil. Law kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau saya boleh menunjuk orang sebagai khalil, tentu saya akan pilih Abu Bakar sebagai khalil. Namun Nabi Muhammad SAW tidak boleh memiliki khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai khalil. Dan karena derajat khalil lebih tinggi daripada derajat habib, maka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Habibullah pada hakikatnya menurunkan derajat beliau, bukan menghormati beliau. Dan inilah pentingnya ketika seseorang memahami sunnah dan memahami bahasa, sehingga dia tidak sembarangan menggunakan istilah yang menurutnya itu sebuah penghormatan, namun pada dasarnya, pada aslinya itu adalah sebaliknya. Seorang jenderal kalau dipanggil mayor dia akan marah karena ini gelar yang tidak selayaknya. Seorang doktor misalnya, tapi dia hanya dipanggil sarjana, dia akan merasa kecewa. Perjuangannya dan modal besarnya yang dia gunakan untuk menempuh kuliah doktoral ternyata tidak ada harganya. Kemudian isfa' lana ila rabbika, berdoalah kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab bagi kami. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat kondisi yang kami alami? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat bagaimana suasana yang kami alami? Kemudian Ibrahim memberikan jawaban kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat marah di hari ini. Ghadban di sini namanya maf'ul mutlak. Lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu. Belum pernah Allah marah semarah ini, dan Allah setelah ini tidak akan marah semarah ini. Wa dzakara kadibatihi, kemudian Ibrahim angkat tangan dan menyebutkan alasan beliau kenapa beliau tidak berani berdoa ketika itu. Sekalipun beliau kekasih Allah, Ibrahim tidak berani berdoa. Beliau menyebutkan alasan kedustaan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim. Ini dalil bahwa hampir tidak ada para nabi yang berdusta. Karena penyesalan yang dialami Nabi Ibrahim itu dosa dusta yang pernah beliau lakukan, yang itu hakikatnya bukan dusta, kecuali mungkin satu kesempatan. Dusta yang dialami oleh Ibrahim pertama adalah ketika beliau diajak oleh masyarakat kampungnya untuk berburu sebagaimana tradisi di masyarakatnya. Setiap bulan tertentu satu kampung semuanya berburu, yang laki-laki. Yang di kampung hanya yang perempuan dan ada beberapa orang yang berjaga. Termasuk diantara yang harus ikut adalah Ibrahim. Namun Ibrahim mohon pamit, waqala inni saqim, dan beliau mengatakan saya sakit, padahal beliau sehat walafiat. Namun maksud beliau inni saqim, saya sakit adalah sakit hatiku. Saya sakit hati selama berhala yang ada di kota ini belum dihancurkan, masih disembah. Lalu beliau pulang. Kemudian yang kedustaan yang kedua, ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dan meninggalkan salah satu yang paling besar, kemudian apa, palunya dikalungkan di berhala yang paling besar. Kemudian mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapakah yang berbuat semena-mena terhadap Tuhan kami ini? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukannya yang paling gede itu, karena dia yang mikul senjata. Kalau secara teori TKP yang gitu ya, maka siapa yang memegang senjata itulah pelakunya. Kemudian yang ketiga, nah ini saya tidak tahu bagaimana cara ulama memahami ini bukan kedustaan. Apakah sebatas alasan Ibrahim untuk membela diri dengan menyebut pelakunya adalah yang besar itu, namun dalam bentuk kiasan, bukan dalam bentuk menceritakan realita. Karena kalau ini menceritakan realita, pelakunya Ibrahim, bukan berhala itu. Namun maksud beliau ini mengkiaskan, mau mikir ya pelakunya ya yang mikul apa palu, yang gede dewe itu yang mikul palu, bukan orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Sarah, dan kata Aisyah belum ada wanita yang lebih cantik daripada Sarah sejak Sarah sampai sekarang, sejak Sarah sampai Aisyah. Ya. Kemudian Ibrahim bersama Sarah melewati sebuah kampung, dan di masa silam yang namanya manusia itu hidup bersuku-suku, berkoloni-koloni. Satu kampung ada pemimpinnya sendiri, ada rajanya sendiri. Ketika, nah kampung ini sang raja itu suka merampas istri orang lain, suka merampas wanita yang lewat jika dia merasa cocok dengannya. Kalau dia bersama suaminya, nanti suaminya dibantai. Ibrahim datang bersama Sarah. Ketika ditanya oleh apa prajurit yang menangkapnya, Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia saudaraku. Kemudian Ibrahim ngasih tahu sama Sarah, karena apapun Sarah harus ditangkap, baik Ibrahim ini suaminya atau kakaknya, pokoknya Sarah harus ditangkap untuk dijadikan istri raja. Maka Ibrahim berpesan kepada Sarah, la tukadzibini, jangan kamu dustakan aku. Jika kamu ditanya oleh sang raja, jawablah kamu adalah saudaraku. Dalam arti kamu saudaraku seiman. Karena tidak ada manusia di alam ini yang mukmin selain aku dan kamu. Maka dari ketiga kedustaan ini, sebenarnya aslinya bukan dusta, namun namanya tauria. Namanya tauria. Jadi tauria itu membuat sebuah kalimat yang difahami salah dan dipahami berbeda oleh pendengarnya. Kita misalnya sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang lari, kemudian gak tahu kemana. Setelah itu ada orang yang datang kedua ngejar. Kita ditanya, ya tadi lihat orang lari kesini gak pak? Kemudian kita berdiri, kemudian kita mengatakan, sejak saya berdiri di sini saya tidak melihat orang lari. Saya lihat orang lari ketika duduk. Jadi sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang lari. Ini namanya apa? Tauliyah. Namanya tauliyah. Tapi ini senjata terakhir ketika kita dalam kondisi kepepet. Nah, biasanya yang sering melakukan seperti ini adalah para suaminya. Ini bukan pengalaman pribadi, pak ya. Pengalaman kita bersama. Kita lanjutkan. Kata Ibrahim, nafsi, diriku lebih penting. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian ke selain aku. ila Musa, pergilah menuju Musa. Maka mereka pun menuju Musa dan mereka mengatakan, ya Musa anta Rasulullah, wahai Musa engkau adalah utusan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadamu dengan Allah tunjuk engkau sebagai Rasulnya, Allah ajak engkau berbicara, wabitaklimihi alannas, Allah ajak engkau bicara langsung dengan Allah yang ini tidak dialami oleh manusia yang lain. Karena itu isfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat untuk kami agar Allah segera melakukan hisab. Kemudian Musa memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, Allah sangat murka. Lalu Musa menyebutkan uzurnya. Uzur yang dilakukan oleh Musa, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Dulu saya pernah membunuh orang sementara saya belum diperintahkan untuk membunuhnya. Padahal yang dibunuh Musa siapa? Orang kafir, penganutnya, pengikutnya Fir'aun. Maka membunuh orang kafir itu dosa besar jika dilakukan tanpa aturan. Musa alaihissalam menyesali perbuatan ini dan beliau jadikan itu sebagai alasan sehingga beliau tidak mau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ketika ada orang yang kafir halal darahnya kemudian boleh dibunuh sembarangan. Orang kafir memang boleh dibunuh tapi ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Kata Musa, saya membunuh jiwa orang kafir pengikutnya Fir'aun, lam umar, yang belum diperintahkan oleh Allah, artinya di luar aturan. Membunuh tanpa ada aturan, membunuh tanpa ada perintah. Nafsi-nafsi, diriku-diriku, pergilah kalian kepada Musa, kepada Isa. Kemudian mereka mendatangi Isa dan mengatakan, ya Isa anta Rasulullah, wa kallamtan nasa fil mahdi, wahai Isa engkau adalah utusan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan engkau bisa berbicara kepada manusia fil mahdi ketika engkau masih di gendongan. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat dari Allah yang Allah sematkan kepada Maryam. Dalam arti Isa diciptakan dalam kondisi aneh bin ajaib, karena manusia di alam ini normalnya punya bapak ibu. Namun ada orang yang diciptakan tanpa bapak tanpa ibu. Contohnya ada yang diciptakan tanpa ibu punya bapak, Hawa, istrinya Adam. Karena manusia diciptakan dari satu manusia, bukan dari dua manusia. Maka Hawa diciptakan dari Adam, sehingga Adam ini bapaknya Hawa, tapi dinikahi oleh Adam. Dan ini khusus syariatnya Adam, boleh menikah anak dan bapak hanya terjadi di masa Nabi Adam. Boleh menikah kakak dan adik hanya terjadi di masa Adam, karena manusia masih sedikit ya. Kalau tidak boleh menikah dengan mahram, enggak ada pernikahan sampai mati entek orangnya. Kemudian ada yang punya bapak, ada yang tidak punya bapak, punya ibu, Isa alaihissalam. Tiga manusia yang aneh di alam ini. Selain itu semuanya punya bapak dan ibu. Karena itu di antara keistimewaan Nabi Isa, beliau adalah kalimatun minallah alqaha ila Maryam. Dalam arti Allah ciptakan Isa dengan firman-Nya kun, sehingga aneh sendiri. Dan satu-satunya yang bisa menciptakan sesuatu dalam kondisi aneh, tidak melalui jalur dengan sebabnya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Keputusan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, Allah hanya berfirman kun, maka terjadilah. Karena itulah ketika ada orang yang menggunakan sesuatu yang aneh untuk mendapatkan akibat tertentu, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Namanya batu akik itu tidak bisa membuat orang kebal, kan begitu ya, namanya batu. Tapi dia meyakini akik ini bisa membuat orang kebal. Satu-satunya yang bisa seperti itu hanya Allah. tapi dia meyakini Allah dengan ini nanti akan membuat saya keban. Nah ini syirik kecil, karena dia mengambil jalur yang tidak sewajarnya. Kemudian mereka pun waruhun minhu, dan roh dari Allah, karena roh ini ditiupkan oleh malaikat menuju Maryam. Fashfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat untuk kami agar Allah segera melakukan hisab. Kemudian Musa mengatakan dengan alasan yang sama, Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Namun Isa tidak menyebutkan alasan mengapa Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyuruh segera menuju Muhammad. Beliau tidak menyebutkan dosanya. Baik. Namun beliau mengatakan idhabu ila Muhammad, segera pergi menuju Muhammad. Kalau semua nabi menyebutkan kesalahannya, Ibrahim kesalahannya apa? Nabi Adam kesalahannya apa? Kemudian Nuh kesalahannya? Berdoa untuk membinasakan seluruh manusia yang kafir. Kemudian Ibrahim kesalahannya? Berdusta 3 kali. Musa membunuh sebelum ada perintah. Isa tidak menyebutkan kesalahan. Namun beliau langsung mengarahkan segera menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebagian ulama menyebutkan hikmahnya, hikmahnya adalah karena kalau Isa menyebutkan kesalahan, maka berarti keutamaan Nabi Muhammad SAW tidak nampak ketika itu. Isa menyegerakan kepada Muhammad karena beliau lebih layak daripada dirinya, bukan karena kesalahannya. Maka mereka pun menuju Nabi Muhammad SAW. Fayatuni, kata Nabi SAW, lalu mereka berbondong-bondong menuju diriku. Lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Dan ini di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Karena itu berikanlah syafaat untuk kami agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'antaliku, lalu aku pun berangkat. Fa'ati tahtal arsy, kemudian aku menuju arsy. Saya menuju ke bawah arsy. Fa'aqau sajidan li rabbi, kemudian aku pun sujud li rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku berbagai macam doa dan mengilhamkan kepadaku min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, dan Allah ajarkan kepadaku, Allah ilhamkan kepadaku pujian-pujian untuk Allah dan penghormatan yang baik untuk Allah yang belum pernah Allah ajarkan kepada seorang pun sebelum aku. Artinya apa? Kita seusai sholat tarawih, seusai witir, kita berdoa, la uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Aku tidak bisa memberikan pujian kepadamu dengan pujian yang layak untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ketika ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, suka memberi kepada kita, memberi sesuatu kepada kita, kemudian kita berterima kasih kepadanya, mungkin kita akan memberikan balasan kepadanya. Nah, untuk menunjukkan bahwasannya jasa dia lebih besar daripada kita, maka kadang kita akan nambahkan apa yang sedikit ini dari kami, meskipun tidak seberapa dengan kebaikan yang Bapak berikan kepada saya. Kita menyampaikan terima kasih, namun terima kasihnya masih kurang memenuhi, tidak seimbang dengan kebaikan yang Bapak berikan kepada saya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita merasa belum bisa memberikan pujian yang layak untuk orang, belum bisa memberikan rasa terima kasih yang layak untuk orang. Bagaimana dengan Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Indah, Zat yang Maha Baik? Sebesar apapun usaha manusia memuji Allah, dia tidak akan bisa memuji Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena masih banyak kebaikan Allah yang belum kita ketahui. Jangankan kita bisa memujinya, ketahui saja kita tidak tahu. Ilmunya saja kita tidak tahu. Maka banyak sekali pujian Allah, kesempurnaan Allah yang kita masih belum tahu, sehingga kita tidak bisa memuji Allah dengan menyebut kesempurnaan itu, saking banyaknya kesempurnaan Allah yang kita tidak tahu. Karena itulah kita menyatakan dalam doa itu, la uhsi tsana'an 'alaika, sebagai bentuk tahu diri bahwasanya kita adalah orang yang kerdil, orang yang terbatas pengetahuannya, terbatas juga pujiannya untuk Allah. Saking banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita sendiri tidak bisa berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyatakan la uhsi tsana'an 'alaika. Aku tidak bisa memberikan pujian untukmu dengan pujian selayaknya. Kama asnaita 'ala nafsi, sebagaimana pujian yang engkau berikan untuk diri engkau sendiri ya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW baru diajarkan oleh Allah beberapa pujian yang itu belum pernah diajarkan ketika diajarkan oleh Allah ketika di dunia. Ini dalil bahwa Asmaul Husna masih banyak yang Allah sembunyikan. Pujian-pujian untuk Allah, dan itulah Asmaul Husna, masih banyak yang Allah sembunyikan. Baru Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika di padang mahsyar. Tsumma yuqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberi apa yang engkau minta, isfa' tusyafa', berikanlah syafaat, engkau akan dikabulkan syafaatmu. Farfa'u ra'si fa'akul, kemudian aku mengangkat kepalaku lalu aku mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu ke dalam surga yang tidak perlu dihisab, karena mereka minta untuk segera dihisab. Masukkan umatmu yang tidak perlu dihisab ke dalam surga dari pintu sebelah kanan. Wahum syuraka'un nas fima siwa dhalika minal aqwa, dan mereka adalah sekelompok manusia fima siwa dhalika minal aqwa, yang ada di pintu-pintu selain pintu tersebut. Wallah alam maknanya apa. Walladhi nafsu Muhammadin biyati innama baina al-misra'aini min masra'il jannah lakuma baina makkata wa hajar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya antara misra'ain, antara gawangan pintu surga, lakuma, bagi kalian berdua itu, baina Makkah wa Hajar, antara Mekah dan Hajar. Mekah, Hajar itu berada di daerah Syam. Di buku Ahwalul Qiyamah, jaraknya itu kurang lebih 1160 kilo antara Mekah dan Hajar. Au kama baina Mekah wa Busra, atau antara Mekah dan Busra. Busra sama juga daerah sekitar Syam. Itu jaraknya 1200 kilo kurang lebih. Nabi SAW hanya menceritakan betapa lebarnya gawangannya pintu surga. Jaraknya seperti itu. Kalau kita dilempar gitu gak bakalan nyangkut. Itu kalau kelempar ya. Saking besarnya pintu surga. Kemudian dalam hadis ini, Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan syafaat. Ini merupakan izin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di luar izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa. Maka ini istifham ingkari. Maka tidak ada satupun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara para raja dunia, para pemimpin dunia, orang kaya, orang terpandang, fal amru bi khilafi dzalik. Kondisi mereka sebaliknya. Mereka masing-masing ingin memberikan syafaat tanpa izin Allah. Wa qad yurghimuhu irghaman. Qad yurghimuhu li'annahu yuhadiruhu. Namun Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Terkadang mereka dihinakan karena li'annahu yuhadiruhu, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka. Mereka berusaha memberikan syafaat untuk anaknya, untuk istrinya, bisya'in huwa mukrahun alaihi, dengan sesuatu yang dia inginkan, dengan cara paksa. Ayo Allah berikan ini, tapi sama sekali tidak bisa mereka lakukan. Lakinnallaha la mukriha lahu, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memutuskan seluruh makhluknya, yaitu dengan melakukan hisab. Kalau hisab mereka semua, fa insariful nasu fariqain, sehingga manusia terbagi menjadi dua, fariqun ilal jannah wa fariqun ilas sa'ir. Sekelompok menuju surga, sekelompok menuju neraka. Ini syafaat jenis pertama yang khusus dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaat uzma. Uzma itu artinya apa? Besar. Syafaat paling besar, karena dirasakan oleh seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Dan syafaatul uzma adalah maqam mahmud. Asa'iyya ba'asaka maqaman mahmudan. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukmu untuk menduduki maqam mahmud, tempat yang paling terpuji. Kenapa syafaatul uzma disebut maqam mahmud? Karena semua orang merasa hutang budi dengan Nabi Muhammad SAW. Allah kuasa tidak memberikan hisab tanpa syafaat dari Nabi SAW? Kuasa, bisa saja. Namun prosesnya tidak Allah buat seperti itu, tapi Allah buat melalui Nabi Muhammad SAW dulu. Beliau minta kepada Allah, kemudian Allah berikan syafaat. Sehingga kehormatan Nabi Muhammad SAW makin nampak, makin tersohor di kalangan manusia. Maka mereka yang sekarang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besok akan merasa hutang budi. Dulu kok saya menyesal, aku menghina Anda, ternyata gara-gara Anda saya bisa terlepas dari belenggu padang mahsyar yang demikian panas. Sehingga semuanya mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat jenis kedua, yang ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah syafaat li ahli jannah fil idzni lahum fi dukhuliha. Syafaat untuk penduduk surga agar mereka mendapatkan izin untuk memasuki surga. Karena ahli surga tidak bisa masuk surga kecuali setelah pintu surga dibuka. Tidak ada pintu lain. Tidak bisa nyusup dari bawah ya, atau lompat dari atas. Kalau pintu surga belum dibuka, orang tidak bisa masuk. Siapa yang membuka pintu surga? Jawabannya malaikat penunggu pintu surga. Dan yang ngetok pintu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali atas permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi sebab pintu surga dibuka. Padahal Allah mampu buka pintu surga tanpa melalui beliau. Namun kenapa harus berproses melalui beliau dulu? Sekali lagi, dalam rangka semakin menampakkan bagaimana terhormatnya beliau, jasa besar beliau bagi seluruh masyarakat. Sama seperti kita ya, ketika seluruh masyarakat butuh ke Pak RT atau butuh ke Pak Lurah. Tapi Pak Lurahnya bilang, saya enggak bakalan ngasih sebelum Pak Fulan ini mengizinkan. Akhirnya semuanya pada datang ke Pak Fulan, lobi Pak Fulan. Apa yang terjadi? Pak Fulan akan semakin terhormat. Sekalipun dia bukan lurah, dia bukan apa-apa. Kemudian berikutnya, syafaat yang ketiga adalah syafaat yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk meringankan siksaan bagi pamannya Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah itu mati di tahun yang sama, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Khadijah memberikan dukungan Nabi SAW untuk maju. Abu Talib memberikan dukungan menghalangi orang kafir untuk bersikap lancang semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Khadijah meninggal, maka dukungan beliau untuk maju berkurang. Begitu Abu Talib meninggal, maka orang musyrikin Quraisy semakin berani kepada Nabi SAW. Karena Abu Talib kufurnya itu ringan, disebabkan karena beliau berusaha membela Nabi SAW, sehingga Abu Talib adalah akhafu ahlin nari adaban, penduduk neraka yang hukumannya paling ringan. Nabi SAW memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Abu Talib min ghamarati min narin, dari dalam neraka, dari tengah neraka, ila dhahdahin, ke permukaan neraka. Namun meskipun demikian, ia gelimin hati mabuhu, otaknya Abu Talib mendidih, padahal sudah di permukaan neraka. Maka syafaat ini sifatnya adalah takhfif semata, meringankan siksaan untuk Abu Talib. Dan ini atas pertanyaan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bertanya kepada Nabi SAW, apa posisimu itu tidak bisa membuat pamanmu selamat? Apa manfaatmu bagi pamanmu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bisyai? Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib? Fa'innahu kana yakhutuka wa yughdhibu laka, karena Abu Talib selalu melindungimu dan dia marah demi membela. Kata Nabi SAW, na'am, betul, saya bisa memberikan manfaat bagi pamanku. Huwa fi dhahdahi minan nar, dia berada di permukaan neraka. Dhahdah itu istilah untuk air, ya. Air yang tidak melebihi mata kaki itu namanya dhahdahun minal ma. Kalau ada becek kemudian kita injak, kira-kira masih di bawah mata kaki, namanya dhahdah. Namun ini dipakai untuk api, adalah aslinya untuk air. Berarti beliau menggunakan majas isti'arah, meminjam istilah di satu tempat untuk istilah yang lain. Walaula ana lakana fit tarkil asfali minan nar, andaikan bukan karena syafaat yang aku berikan, tentu Abu Talib berada di keraknya neraka, berada di dalam neraka. Di sini ada kalimat yang memberikan penjelasan tentang makna andai, atau tentang hukum mengucapkan andai. Nabi SAW mengatakan, walaula ana, andai bukan karena aku, beliau berada di, atau dia akan berada di keraknya neraka. Maka boleh mengucapkan kata andai dalam rangka menyampaikan berita, bukan dalam rangka menyesali musibah atau menyombongkan diri atau mengungkit jasa perbuatan. Andai bukan karena saya, kamu tadi mati. Nah, ini berlebihan, ya. Tapi kalau dia hanya sebatas menyebutkan realita, diperbolehkan. Andai tadi dia berangkat, mungkin dia akan mengalami kecelakaan. Ini sebatas menyampaikan realita, diperbolehkan. Fahadhi salas, maka tiga ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Apa saja masih ingat satu? Syafa'atul Uzma. Di mana? Padang Mahsyar. Yang kedua, membuka pintu surga. Yang ketiga, untuk meringankan siksa pamannya. Maka satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat hanya Abu Thalib. Dan beliau di permukaan neraka. Kemudian syafaat yang lain yang dimiliki oleh seluruh para nabi, orang-orang soleh, anak kecil yang mati sebelum balig, demikian pula orang-orang syahid dan yang lainnya, para malaikat. Apa saja syafaat itu? Pertama, syafaat untuk meninggikan derajat sekelompok orang yang berada di surga agar pahala mereka semakin bertambah. Maka ada orang yang memberikan syafaat kepada penduduk surga, sehingga dengan syafaat ini derajat penduduk surga tadi semakin naik. Contohnya apa? Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, kemudian anak keturunannya juga beriman, nanti akan aku kumpulkan bersama anak keturunannya di surga. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Namanya satu keluarga, itu surganya sama ataukah beda? Tergantung kesolehannya, kan begitu ya. Kadang bapaknya lebih soleh daripada anaknya, kadang anaknya lebih soleh daripada bapaknya. Maka jelas surganya berbeda. Tapi Allah janjikan mereka akan ketemu di surga. Kalau yang di atas ditaruh yang kepada yang lebih bawah, ini zalim. Seharusnya anak yang lebih soleh derajatnya di atas. Anaknya hafid Quran, seorang ustaz, rajin tahajud, rajin puasa, mati syahid misalnya. Kurang apa ya? Sudah, dia derajatnya tinggi. Orang tuanya tukang mabuk, tukang judi, tapi muslim. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab, mungkin dia belum diampuni dosanya, disiksa dulu di neraka, masuk surga Allah kumpulkan bersama anaknya. Tapi seharusnya orang tua di surga yang rendah. Namun karena anaknya, dia berada di surga yang lebih tinggi. Kalau sekarang para bapak-bapak ya, secara soleh dia merasa kok saya itu disebut soleh ya ora pantas, tapi masih muslim, merasa bahwasanya surganya mungkin masih di bawah, berikan harapan besar itu kepada anaknya. Semoga anaknya bisa menduduki surga yang lebih tinggi. Ini contoh syafaat meninggikan derajat orang yang berada di surga. Sesama manusia bisa, meskipun dia bukan nabi. Kemudian yang kedua, syafaat bagi sekelompok kaum yang mereka masuk neraka, berhak untuk masuk neraka karena perbuatan maksiatnya, namun mereka memberikan syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka. Dan ini banyak ya. Sebelum dia masuk ke dalam neraka, sang anak minta agar bapaknya dan orang tuanya diselamatkan. Sebagaimana hadis, bayi yang mati sebelum balig nanti akan menjadi penghalang orang tuanya dari neraka. Atau bayi yang mati ketika dia dilahirkan, dia akan narik ibunya untuk masuk ke dalam surga. Sebelum mendapatkan hukuman di neraka, Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang ini dengan syafaat anaknya atau dengan syafaat orang lain. Kemudian yang keenam, yang ketiga ya, syafaat yang diberikan oleh sekelompok kaum yang sudah masuk neraka disebabkan dosa mereka, lalu mereka keluar dari neraka. Dan ini semuanya bisa memberikan. Para nabi bisa memberikan, malaikat, orang soleh, kemudian anak-anak ya, terus para syuhada. Maka kalau ada orang yang mari kita meminta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumnya dosa besar ya, bahkan kesyirikan. Kenapa tidak minta syafaat kepada sesama orang mukmin yang mereka masih pada hidup di sekitar kita ya? Atau minta syafaat kepada bayi-bayi yang mati sebelum balig, mereka juga punya syafaat. Maka tiga syafaat terakhir ini dimiliki oleh seluruh para nabi. Dan tiga syafaat inilah yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Atau dua syafaat yang terakhir diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Pokoknya prinsip mereka, orang kalau sudah nyemplung neraka gak bakalan bisa mentas. Itu prinsip Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya syafaat bagi orang yang wajib masuk neraka atau berhak masuk neraka. Sehingga orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar. Karena Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat orang yang bermaksiat itu kafir dan mereka kekal di neraka, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Dan pernah ada sebagian yang bercerita bahwa sebagian tokoh MTA itu punya prinsip seperti ini. Kalau sebagian tokoh, tapi ini belum pendapat resmi. Saya tidak tahu bagaimana bisa mengenali pendapat resmi dan tidak. Kalau orang itu sudah masuk neraka, maka selamanya tidak akan bisa diselamatkan dari neraka. Kemudian beberapa ceramah MTA juga terkesan mengingkari syafaat. Meskipun secara resmi mereka belum menyatakan dengan tegas mengingkari adanya syafaat. Ya. Karena itulah Khawarij dan Mu'tazilah serta beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sama mengingkari dalil-dalil yang menegaskan bahwa ahli maksiat bisa diselamatkan dari neraka. Padahal dalil-dalil ini adalah dalil yang mutawatir. Karena itulah mereka diingkari oleh Ahlussunnah dan mereka dinilai ahli bid'ah dan disesatkan oleh Ahlussunnah. Karena mereka secara tegas mengingkari hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, empat bentuk syafaat bagi ahli neraka, ahli maksiat. Dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan batasan. Dan Allah keluarkan mereka bil alamah, karena tanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, akhrij man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin mithqalu sya'iratin min iman. Keluarkanlah orang dari neraka yang dalam hatinya masih ada sebelat sya'irah, gandum kasar. Gandum kasar namanya sya'irah. Seberat gabah berupa iman. Tsumma mithqalu burrah min iman. Keluarkan dari neraka orang yang masih memiliki iman seberat bur. Bur itu gandum halus. Syair kalau sudah ditumbuk jadi halus. Namanya bur. Kemudian mithqalu dzarratin min iman. Seberat biji dzarrah. Dzarrah itu telur semut. Iman seberat telur semut. Keluarkan dari neraka. Kemudian mithqalu habbati khardal minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang memiliki iman sebelah habbati khardal. Serbuk apa? Sawi. Ini kalau diterpa angin mabur nih. Sekalipun setitik iman yang dimiliki oleh orang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hak oleh Allah untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau pada perintah yang keempat, akhrij man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala habbati khardal min iman. Keluarkan dari neraka orang yang memiliki iman lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada serbuk sawi. Masya Allah, luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang panjang ini, hadis yang diriwayatkan oleh apa? Hadis sahih. Di sini takdir dan takhrij. Hadis sahih tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni neraka, ini masih ada batasan sifat. Orang yang masih memiliki iman meskipun sangat kecil yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada maksiat, meskipun maksiatnya sangat banyak, maksiatnya sangat besar, selama itu bukan kekufuran, tidak menghilangkan imannya. Namun maksiat ini hanya melemahkan imannya. Sehingga karena saking banyaknya maksiat yang dilakukan, tidak tersisa dari imannya kecuali seberat yang lebih kecil daripada beratnya serbuk sawi. Namun ini tidak hilang semuanya, karena alladhi yukdi alal iman, yang bisa menghilangkan seluruh iman hanyalah kufur akbar, nifak akbar, atau syirik akbar, atau zalim akbar, atau fasik akbar. Semua ini bisa mengeluarkan orang dari iman. Al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan orang dari agama, inilah yang bisa menghilangkan seluruh iman, yang tidak menyisakan sedikit pun. Sedangkan maksiat hanyalah melemahkan iman meskipun banyak. Meskipun maksiat itu besar, namun selama tidak sampai derajat kufur akbar, syirik akbar, nifak akbar, tidak sampai menyebabkan orang jadi kafir. Kemudian wa dzakara ba'duhum asy-syafa'ata fi qaumin tasawwat hasanatihim wa sayyi'atihim. Sebagian ulama menyebutkan syafaat untuk sekelompok orang yang dosa dan pahalanya sama. Mereka mendapatkan syafaat untuk masuk surga. Karena itu Imam Ahmad mengatakan kita wajib mengimani adanya syafaat, dan kita mengimani adanya sekelompok orang yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang, fahman arang. Mereka adalah para ahli maksiat namun masih mentauhidkan Allah. Mereka dikeluarkan atau mereka keluar dari neraka setelah mereka terbakar. Dalam hadis dinyatakan faji abihim dobair dobair. Kemudian mereka didatangkan, dikeluarkan dari neraka dobair dobair dobair, bagaimana jamaah, sekelompok rombongan, sekelompok rombongan berturut-turut. Mufradnya dobaroh, dobair mufradnya dobaroh. Fabathu ala anharil jannah, lalu mereka disebar ke sungai surga, diciduk sekelompok begitu, terus disebar di sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannah, kemudian diperintahkan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, afidu alaihim, tuangkan air ke mereka. Nah, seluruh penduduk surga menuangkan air ke orang ini. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayyib, maka mereka pun tumbuh. Namanya orang disiksa sudah gosong, kira-kira gemuk atau kurus? Dia kurus kering ya, irang-irang kurus kering kecil, gitu. Tinggal tulang dan kulit, kemudian disiram dengan air surga, akhirnya mereka tumbuh, badannya ini tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji fi hamilis sayil, di delta, tanah yang dibawa oleh aliran air, aliran sungai. Itu biasanya tanah yang sangat subur. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yudkhilullahu ahlal jannata al-jannata." Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahlal jannati, penduduk surga, ke dalam surga. "Yudkhilu may yasha'u bi rahmatihi." Allah memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Yudkhilu ahlan nari an-nara, dan Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, unduru man wajattum fi qalbihi mithqala dzarrat mithqala habatin min khardal min iman fa akhrijuhu. Lalu Allah perintahkan, lihatlah siapapun yang engkau jumpai masih memiliki iman seberat biji sawi, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Maka mereka pun mengeluarkan himaman. Harokatnya haknya kasrah ya. Mereka mengeluarkan himam. Himam itu orang yang sudah kosong, sudul jism, badannya sudah kosong dari neraka. Qadistum qadim tuhisu, yang sudah kosong. Fayalqauna fi nahril haya, lalu fayulqauna, lalu mereka dilemparkan di sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji yang berada di pinggiran sungai, au fi hamilis sail, atau di delta tanah yang dibawa oleh aliran air. Alam tarauha kaifa takhruju safra'u multawiyah. Tahukah kalian bagaimana safra' multawiyah itu tumbuh? Safra' multawiyah, tapi ini istilah sana ya. Kalau orang menanam biji kemudian tumbuh dengan subur, itu namanya safra' multawiyah. Maknanya adalah annahum yakhrujuna biwujuhi nadratin masruwin. Mereka itu keluar dari neraka, tumbuh dengan wajah yang sangat gembira. Bagaimana tidak gembira ya, diselamatkan dari kondisi penuh siksaan menuju pengantar menuju apa, kenikmatan tanpa batas. Setelah mereka dibersihkan dan dihilangkan seluruh kotoran-kotoran neraka, mereka diizinkan untuk masuk surga. Setelah seluruh ahli maksiat semuanya keluar dari neraka dan tidak ada tersisa satupun, tutfaqun nar alal kafara. Kemudian neraka itu ditutup khusus hanya bagi orang kafir. Dengan seluruh aneka ragam orang kafir. Ada orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, sosialis, mulahidah, ateis, orang yang menyimpang. Sementara orang-orang munafik, mereka berada di keraknya neraka. Maka tidak ada satupun golongan-golongan ini yang keluar dari neraka selamanya. Sebagaimana Allah nyatakan, innaha alaihim mu'sadah. Neraka itu tertutup, mu'sadah bimakna mutabbaqah, mughlaqah. Tertutup bagi mereka. Kemudian Allah juga berfirman, yurituna ayyakhruju minan nar wama hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka namun mereka tidak bisa keluar darinya, dan mereka mendapatkan adzabun muqim, siksaan yang abadi. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal yang isinya penyesalan bagi mereka. Wama hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Allah juga mengatakan, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka ahqaba. Wallahu a'lam. Jadi bisa dilihat di terjemahan Al-Quran. Allah juga mengatakan, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setelah mereka kosong, Allah tambahkan siksaannya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan ampunan. Kemudian Imam Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan, kaifa syaa Allahu wa kama syaa. Kita harus mengimani adanya syafaat dan penyelamatan dari neraka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita harus mengimani dan membenarkannya. Dan kita tidak boleh untuk menentang. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk ahlul jannah dan menghindarkan kita dari hukuman neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.